Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma fasholli wa sallim wa barik wa tarham wa ta'annan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahli wa sahbihi wa man tabi'a huda ahmad ba'd. Hadaratil ahfadil, sadatil ulama wal masyaikh al-izzah, wa fil muqaddimah sahibul fadilah wal karamah sayyidi syaikh Kiai Makinuddin syaikhu ma'ad multazam lima isukum, para sepuh, bini sepuh, sesepuh, para pejabat yang hadir, baik TNI, Polri, utawi sipil, ibu-ibu, bapak-bapak, khususipun para wali santri, para alumni, mutakhirijin, mutazam, santri-santri multazam, keluarga besar pondok pesantren multazam, rahimakumullah. Kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan dalam rangka milad hari lahiripun pesantren multazam ingkang kaping kadoso. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis ingkang sae kanthi niat ingkang sae dalam rangka ingkang sae punika pikantuk ridho saking Allah Ta'ala, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Para rawuh sedaya, panjenengan sedaya tiang-tiang sepah ingkang kagungan saputra putri mondok teng mriki, kula aturi nambahi syukur ingkang ageng dhateng Allah Ta'ala. Zaman kaya ngene isih dibuka atine dening Gusti Allah Ta'ala ngirim putrane, ngirim putrine ning pesantren. Niku anugerah sing luar biasa. Teng mereka pun boten pati payu pesantren. Pesantren-pesantren menika namung dinggo buaan. Dadi nek orang ketompo rono rene dibuang nenggone santri. Nek wong tuane wis kakuatine ora iso didik anake, dibuang nenggone pesantren. Jadi pesantren itu minggu buahan. Padahal nek mboten nonton pesantren, kowe Indonesia iki mboten karo kakuan, malah ora ana mungkin. Teng Indonesia menika dikacaukan, dirancukan antara pendidikan dan pengajaran. Kabeh diarani pendidikan, padahal mung pengajaran. Sampai nek ditakoki bedane pendidikan dan pengajaran, mungkin bingung, jalaran memang dikacaukan dari awal. pengajaran menika bahasa Arabe taklim. Taklim menika pemberian informasi. Iki ana bocah diwene informasi tentang sejarah, ngerti sejarah. Dikei informasi tentang biologi, ngerti biologi. Dikei informasi tentang matematika, ngerti matematika. Dikei informasi hadis, ngerti hadis. Dikei informasi Quran, ngerti Quran. Ngerti Quran. Mergo dikei informasi Quran. Tapi kelakuane Quran ini untuk orang ini pun orang mungkin dicawi-cawi kali pengajaran. Pengajaran ini tugasnya mau ngai informasi. Pendidikan mereka bahasa Arab tarbiyah. Nek teng pesantren malah at-tarbiyah itu suluhiyah. Ini pendidikan tidak sekedar memberi informasi. Kalau mau dipengertikan kali kiai pengasuh pesantren, kalau mau sing dipengertikan ora kok diulang apa dihanu mboten, lho mboten diceritakno. Sing dipengertikan bagaimana karakter kualitas santri meskipun sudah keluar dari pesantren, soal takwa, soal akhlak, soal itu. Iki pendidikan. Nek cuma pengajaran iku kaya komputer nih. Komputer kula niku pinter banget. Pinter. Ngumpuli sarjana-sarjana weton ana apa-apa. Mergo kula sukani informasi macam-macam. Komputer kula niku apal kutub budisah. Sak maknane, sak sarane. Apal tafsir segala macam tafsir. Tafsir Bedowi, tafsir Qurtubi, tafsir Khazin, tafsir Jalalain, tafsir Nopo Mawon, komputer kula niku wali banget. Mergo kula gawe informasi tentang itu, ngantek tentang sekat catur. Wah, pintere ra karuan. Mula sing ngeki informasi kula kalah nek catur karo piambake. Kula takoki apa ana kula takoki ini komputer kula apa ana hadis sing nerangno penting ini ya klik ya mbak ya nama amal bin ya iki kondi kok ada hadis ini sokeh tawarat klik udah timo sokeh masyhur. Kondi asal suwe sumbre kondi klik an amirin mu'minin Umar bin Khattab cek masa mawar betul ngantai suwe lengkapi piye an amirin mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat innamal kulli imrin ma nawa ana poh papa tera karuan cepet umun tera karuan. Takok itu hasil coba petiran. Nek mungguin Imam Qurtubi bi, nek mungguin Imam Baydul bi. Tuk, ngualin bapak. Tapi di sini tu, pulau ni dia misal barang dia bayar angkre-angkre yang dulu ni hijau. Kebetulan kaitan ngalih me komputer pulau kali. Kesopanan barang pun buat nonton kaitan. Jadi pengajaran menikah tidak menjamin perubahan perilaku. Yang membuat perubahan perilaku yaitu pendidikan. Saat ini monggo jenengan pirsani yang namanya katanya pendidikan formal, sekolah-sekolah negeri yang mengambil dari sistem kolonialis Belanda di terus nongat saat ini. Sampai gulai sing jenenge pendidikan itu sing di mungkin di PAUD di TK-nya masih menemukan kita pendidikannya, tapi SD ke sana sampai pun kesulitan gulai pendidikan ini di SD bukan. Yang ada adalah pengajaran. Pengajaran. Pancen sistem itu dari sistem pemerintahan Belanda. Jadi sekolah menika aslinya untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi kepentingan pemerintah. Pemerintah membutuhkan dokter sekian, dibukalah fakultas kedokteran. Membutuhkan insinyur sekian, maka dibukalah fakultas teknik sekian. Membutuhkan ahli ekonomi sekian, dibuka fakultas ekonomi. Tapi karena lupa, podo lali kabeh, pemerintah lali, masyarakat lali, muhatiri orang nganggur kurang. Butuh sarjana ekonomi 10 meludak nanti saya umum. Jadi pun dengan kawan orang dihitung kebutuhan. Akhirnya saat ini malah mau tinggal apa ini? Membutuhkan untuk ijazah kanggo ngelamar pengalian. Oh ini sekolah untuk ijazah tinggu mulai pegawai. Niku terus nonton efek samping bareng ono ujian nasional. Niku terus sekolah-sekolah sing asale ora kenal kiai niku tiba-tiba sowan kiai. Jaluk donga lulus. Ora jaluk donga untuk ilmu manfaat, tapi jaluk donga lulus. Padha karo wayahe ngeten iki. Iki politisi-politisi. Kata sing sowan kiai. Nek pas normal ora ono sing eling kiai. Nek pas ngeten iki, wah kiai pengalise ra karuan. Jadi beda teng pesantren, senajan pesantren sing pun hebat ngeten iki, niku ijazahe kira-kira dinggo ngamal penggawean men saged nampa njaluk. Umpama saged niku mboten diniati, ora ana niat ngono kok ning pesantren. Biyen mau pesantren niku teng pesantren niku niate mau ngilangno kebodohan. Betul gak ada cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi artis, pengen jadi anggota DPR. Ngilangno kebodohan. Padahal bodoh itu gak tahu bisa hilang. Tambah pintar tambah ngomongso bodoh tiap. Lah nek wong wis mongso pinter berarti dhekne mulai bodho ya, Pak. Jadi hasil yang kita tempuh dengan sistem pendidikan nasional kok sing ketok moto adalah banyaknya orang-orang pinter. Mereka dikasih informasi hebat, orang pinter buat karuan-karuan katanya. Sampai kalau buka TV, orang pinter belegeduk, kuatai karuan. Geneman kini muni bengi, kini muni awan, podo-podo duit dari, podo-podo iso memberikan argumentasi ini malam. Karena begini. Gue batir akan warna. Situ emun. Ini tidak malam tapi siang. Dua lili. Wah, gak ketuk. Wah, kok bisa pinter ini. Pinter. Kali ini gue tapak kali sampe. Menawi kula matur. Bilih pemimpin-pemimpin kita sekarang ini adalah hasil pendidikan formal kita selama ini. Nek kula matur ngoten niku logis napa mboten? Omongan kula logis bahwa pemimpin-pemimpin kita sekarang ini adalah produk pendidikan nasional kita selama ini. Logis napa mboten? Mantiki napa mboten? Kalau mantiki, kalau logis, sekarang kalau takoni terus seterusnya, panjenengan pun puas kali pemimpin-pemimpin jenengan saat ini. Menjawab jenengan. Apa artinya? Artinya memang ada yang kurang dari sistem pendidikan kita. Kurang mulai. Mulai enam pun gembol-gembol kan gak harus segelumok enam. Ambil pesantren itu dari awal memang lembaga pendidikan. Dari awal pesantren itu lembaga pendidikan. Titik beratnya adalah tarbiyah, pengajaran nomor sekian. Karena buat menangi dia itu. Pondok-pondok yang kuno-kuno ini aku udah ngaji Allah ma'arifahim Allah ta'ala mana-mana aku ngomong ya ini ketunum ngocon itu orang yang ngerti murid murid ini santri ini orang yang ku bangku kadang-kadang bangkunya nulisnya tenggiri gegeri kancangnya jadi ini kancangnya ngantuk tulisannya dilewet-lewet ya ini terutama nek ngaji pasana mau nyumun seorang orang klasik kali kalau sakni piro wah pesantren pun rapi klasik kelas-kelas ada kurikulum silabus ada dewan gurune ada wah sakni ini pun rapi gak kalah kalau sing formal biar di bawah gak ada kelas-kelas klasik ini nek bar jurumiah yang meliti bar yang meliti terus abdiyah mau tadi mawon ini sulam sabinah terus takrib bertakrib terus patul murim berpatul murim terus di anak patul wahab mau tadi itu tak mawon ngaji ini kiai ini untuk ngantuk-ngantuk mau tadi kena ngulang orang mu'alim mu'alim mu'alim mu'alim mu'alim mu'alim mu'alim mu'alim mu'alim. Wonten sing kula saya menangi kula bisa menangi ngaji niku ada udan bunyi juga ngene ini nopo niku mau nopo niku mau ana nopo niku ana pirang-pirang wal iktiran wal iktiran nopo niku mau wal iktiran wal iktiran wal iktiran wal iktiran wal ikhtiaru tawi iki kok angel temencung iki kok angel teman diliwati ra wis nek pasangan ku malah nemen mal wau ngaji iki mulai bar subuh poso iki bar subuh ora bar sahur blok-blok kali ini kapan bar subuh ngaji mangke, bar duha ngaji, bar duhur ngaji, bar asar ngaji, bar maghrib ngaji, bar tarawih ngaji, terus ngaji nanti sahur. Nu kadang-kadang ngaji kali sare sedilo pondok ya ini sare. Terus menjelir mari sare itu santri ini udah den-den. Terus melihat menjelir dibuka manual ya ini di manggon bar. Terus kata mak. Anda ini betul dipenuh hari ini tu pengajaran, enggak? Saya dipenuh tanahnya. Saya dipenuh kan? Niki alhamdulillah. Tak niki ini pesantren kayak Maulazan niki. Ciri pendidikannya tersedia tegal, pengajarannya di kualitas kualitasnya diingatkan. Ono sing Masya Allah, ono sing ijo-ijolan mergo dikritik niku. Apa? Lembaga pendidikan kok ono iku gak ono kurikulum yang gak ono silabus e, gak ono kelas e, malah kadang-kadang gak ono bangkune. Akhirnya terus berlomba-lomba pesantren memperbaiki diri. Wabah pesantren nono sekolah itu mati-api. Malah kadang-kadang siswa ini ku kalah siswa sebelumnya. Malah nono pun nanti ninggalin madrasah jenis pesantren itu santri ini desi nang rapo. Rumah sana ya desi itu ya simbol modern nono kok ini. Jadi sing pulang kecewa kalau ada alun sayang itu sing ijo-ijo lah. Jadi pendidikan yang sebetulnya menjadi ciri khas pesantren dijono pengajaran di blok-blok kaya sekolah formal. Mesti ini sing sekolah formal ditambahi pendidikan pesantren, sing ning pesantren ditambahi ini. Jadi dua-duanya pengajarannya juga bagus, pendidikannya masih tetap. Mergo nek mau pinter tok tidak terdidik. Nek cara kuwo alung goblok. Alung goblok, timbangane pinter tidak terdidik. Untuk dalam bahasane Kyai Makiluddin Kalawau, pinter tapi tidak takwa, pinter tidak berakhlak, alung goblok. Mereka goblok itu paling susah-susah ya wak itu. Wong goblok nyolong itu gampang cekal-cekalan, gampang adil ini, gampang kalau goblok ada penjara ini. Enak wis ora nyusah wong. Lho mamah nyolong nggawa ringkis colang-colang. Ora sak polisi hansip wis ora. Iki sing nyolong. Nyekele gampang, ngadiline gampang, dok mangulan langsung mlebu. Gampang ya. Hanya wong pinter sing nyolong. Yang baik mboten nganggo ringkis colang-colang. Terima pulpen cilik ngono ta. Urek-urek 5 miliar. Nyekel angel, wis kecekel, ngadili ke angel ya kan. Wis diadili, wis diponis, kebok nombu ini angel ya kan. Wis mendubui, isi keluyuran yang luar negeri. Lu marak nanti. Mulanya anak sampai goblok lah, nek betul-betul terdidik. Saya pengen terdidik di pesantren, pembangunan pendidikan. Kamen boleh bisa di SD munggah apa pendidikan itu. Nomor itu, wong guru ini teng masuk, teng metu, teng masuk, teng metu. Dalam apa? Disiplin barang itu, wong gaji ini maksimal ini. Mungkin kan pikirannya amat. Dan itu pesantren dari awal sebetulnya gaji ini. Lain-lain ngarep ngarep gaji ya jadi pesantren. Ini panggurannya yuk minum nabil gaib kok kue gulik syahadat. Ayo pesantren. Gini, pulau. Mirun cerita begini. Kali ini tuh udah kepengen kerjasama dengan pesantren. Alhamdulillah ini saya perguruan-perguruan tinggi itu sudah mau kerjasama dengan pesantren. Rupanya harus menyadari lah kelebihan-kelebihan dari pesantren tentang tarbiyahnya. Tarbiyah, bicara soal tarbiyah, mulane kula wau matur dari awal jenengan sing dadi wali santri kon nambahi syukur mergo jenengan dibuka manahe dening Allah Taala ngirim putrane teng dening santri. Mergo teng pesantren menika mboten namung dididik secara zahiron tapi zahiron wa batinan. Kiai-kiai pesantren niku didik putra jenengan niku mboten secara lahiriah tok tapi juga secara batiniah. Bapak kula niku kiai. Kiai Bisri Mustofa sing kagungan tafsir Al-Ibris menika. Nek bapak kula niku kiai tenan, kula ora kiai-kiai nang. Kulon didawuhi kali bapak kulon Kiai Bisri, kue engkau nek duwe anak, nek didik anak, syukur duwe santri. Mana kata-kata ini syukur nek duwe santri aja ini tempat dipercaya nek kula iso dadi kiai. Kau nak didik anak, sokol nak duit santri, kau nak didik ojo mok lahir tok. Pepek kau wis belajar soal pendidikan, tekniknya mendidik orang segala macam. Ojo tok, tapi zahiron wa batinan. Kulo dari tangkep maknane nopo. Didik kok zahiron wa batinan menika. Tapi bapak kula pun nyontohake. Kowe ra dhewe aku iki. Aku iki di samping mulang ning pesantren dititipi wong tuwa itu wali-wali santri. Aku iku ya sering diundang karo kanca-kanca ning daerah-daerah mulai Banyuwangi, Cirebon sampai Jakarta. Kadang-kadang panitia itu tak kandani nek aku iki nek dina iki ora prei aku mulang santri. Ngono kuwi kanca-kanca ning daerah-daerah iki isih muni nek ana wong santri-santri kan setiap saben dinten kiai dipondhani kiai. Kanca-kanca mriki lak mboten saben dinten. Mbok pindah mawon kula aturi paling pengawasan datang Cirebon misalnya. Nah aku kadang-kadang orang wayahe prehari diundang pengajinya. Nah berarti aku ninggal no santri-santri ku sing dipasang no aku dening wali-wali santri. Mulane nek wayahe ngono kuwi sadurunge aku munggah mimbar aku matur karo Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula diundang rencang-rencang mriki kang nyampeake dawuh-dawuh jenengan, dawuh-dawuh utusan panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sementara kula teng mriki, santri-santri kula sing dipasrahno tiyang sepuhe dateng kula niku prei boten kula. Prei. Mila Gusti, menawi amal kula teng mriki menika wonten ganjarane, kula nyuwun boten usah diparingake. Dipun ijoli mawon kefutuhe manahe santri-santri kula ingkang kula tingal. Dila apa? Niku kula darani mau bapak kula tok sing ngoten niku. Kula ngaos kula sing merhatekno santri kaya ngoten niku namung bapak. Ternyata boten. Kiai-kiai santri ngoten sedaya. Allah yarham Kiai Umar Mangkuyudan Hamilul Quran. Kiai Mangkuyudan menika Hamilul Quran. Boten namung ngapal Quran, ngerti maknane Quran, tapi berusaha untuk ngamaliyai Quran. Kiai Umar Mangkuyudan menika nate nimbali lurah pondok. Jadi aku cadokno jenenge santri-santri sing nakal di ranking ya ternakal, nakal sekali, nakal agak nakal, ternakal, nakal sekali, nakal agak nakal. Buat ulah pondok ini pengurus pondok ini seneng ireng. Kapok muka panjang. Dikandani pengurus dodro pun. Dikandani pengurus orang gatek no saiki kiai mundut jenengmu tak tulis kewedi-kewedi. Tulis kewedi ternakal pulang bin pulang asli ini. Nakal sekali pulang bin pulang dari daerah ini. Nakal ngantek agak nakal pun terus sepidong kewadi diatur nge ini apa ya dinda ini seminggu ulang minggu kok gak apa-apa bucah ini kok tetep biasa ya tetep nakal ini pondok betul kuat terus diwane-wane sowan kiai nun sewu kiai ya apa menika kok lari-lari kok dereng dipun usir. Lha sapa? Mriku kan namiipun kula sampun kula serahaken. Lha kok disini ana apa? Lho, padahal kok ana kanak-kanak. Lho. Lha mulane di pondok niku mergo nakal. Lha kok dikon usir kok piye kok tetep nakal. Di pondok nah itu benar nakal, benar nakal. Lah terus macam kok mesakan nami-nami ini pun di pon ranking pun sepuntil. Mulai ni gue takut sih. Coba orang Indonesia mengambil kesimpulan. Takut masuk tapi tinggi ni. Gue betul ngetes tapi nong. Gue tak ngerti diri, aku jadi tengah wengi jam telu iku aku mesti ndongakno santri-santri. Lah karepku jeneng-jeneng kuwi tak gawe nek ndonga tak khususan hara khususan bulan ke bulan khususan bulan ke bulan nono jadi kan kabeh tak dumano khususan sing ternakal nakal sekali, nakal lagi. Teng daerah pesisir Jawa Tengah mereka, kula nanti diundang pengajian pakot. Wah, ke atas sowan ini, wanang gue itu kowe rengreng. Kiai ini sih nom, tapi sangkar itu loh, sih nom rambut. Wah, seri ini wah. Kalau cerita aki cerita ini supaya wali-wali santri sudah syukur ini kalau cerita aki cerita ini Kiai Umar hadirin dong guyu niku Kiai ini orang guyu diwinding bareng pun rampung kula digapuk alhamdulillah kiai jenengan bapak mboten nyebut nama lha napa kula niku sing ternakal ngene kiai Umar nggih kula tempon dok ora pinter mergo diulang ya pinter mergo dongane iki wis kena kabeh maju kena mundur kena mergo dididik luar dalam wah santri-santri kene do nakal ae ben didongane khusus sandal jadi perhatian kiai mboten kaya dosen dosen nek takoki ora kenal kadang-kadang karo santrine dia hanya memenuhi kewajiban saja sudah ada nih nopo aturan-aturan silabus untuk mengulang itu nopo ini kemauan itu kan dia itu mikir santri ini pulang itu kan anak dia itu mulai itu tentang Gus ada tua pernah tentang Gus Gus nih bu artinya anak dia itu sing durung pantes disebut kiai niku dendang Gus gerang wong krama janji durung pantas dendang kiai ya dendang Gus kula anak kiai Gus kula niku kula niku meri banget kalau santri-santri ini bapak kula mulko masyaallah ora jamaah tidak itu digugah dia wajin terus dia pokoknya harus digulau entah kaya anak dewi lah kalo sing anak dewi malah gak kumantang aku kok gak tau ya apa-apa lagi dia itu yang merhati atau santri ini aku butuh mau nalika teng pondok tok ya ini mumpun mutakharrij pun medal saking pondok menika kiai-kiai niku tresih kiai pesantren itu tresih ada hubungan batin santen hubungan batin Mbah Maksum Maksum Mbah Dula pake ini ada santri-santri ini mutakharrij niku nek pas Dula ke daerah itu gulai kowe ngene kok nyambut gawe tangane kiai ya melok-melok mulang-mulang mati berasa tanpa ngopogan panas kulit pun ya itu sepindah mati panjenengan sudah syukur alhamdulillah dibuka nomanai dalam kondisi seperti sekarang saat ini gini orang terima pesantren menegong tinggu buahan tapi malah pun wonten sing berusaha ngilang-ngilang ke coro-coro pesantren dia mau diwadani pesantren itu pendidikan kolot ortodok tradisional ngoten niku. Saat ini ora iso meh ngarani ngono mergo pun mampu sistem sing pendidikan sing canggih-canggih sak iki. Tapi sak iki iki ajaran-ajaran pesantren sak niki iki kepengin dibusek saka Nusantara. Padahal pesantren menika itulah yang membentuk keislaman Nusantara bermula saking wali-wali semua pesantren menika peninggalan dan penerusan dari sistem pendidikan Sunan Ngampel Rabi Dumudeni jadi wong ngumpul temeriku dididik orang mau diwali orang kuatikan dan ini pelajaran agama dan gini sekolah-sekolah formal ini mboten diletakkan dari lukune salat semene, lukune wudhu semene, mbah wudhu mbah ora urusan sembahyang orang-orang rusak bawah itu teng sandang itu orang mau diwarai rukun sarang itu tapi ditunggoni wuduk mubiye salat mubiye bahkan jamaah mubiye ini kau iso mau kau iso mulai ini kau iso terus diteruskan kalau kiai-kiai pesantren mereka. Dan sampai kini itu orang yang akan menghilangkan wali songo dari sejarah. Ini pun keterlaluan. Ini kalau ensiklopedi tentang Islam Nusantara belas orang nyebut wali songo. Bahuman sana itu orang malaikat mudun yang kini lagi terpret terus Islam Nusantara Jawa ngono. Untunge wonten ahli sejarah kok pesantren Ki Agus Sanyoto Gundamel atos nyelidiki nguantek tekan Belanda segala macam teng ledeng mereka transkrip-transkrip lawas gitu. Mliku ora trimo peninggalan-peninggalan situs-situs kaya makam-makam tok tapi segala macam atas Wali Songo dibuktikan dengan meyakinkan ada nanti kepelawan yang pesantren ngonten itu mergono usaha-usaha untuk meniadakan itu pesantren-pesantren saat ini istilah-istilah pesantren dijumbuh no ono istilah ustad tapi tukaran kalau tukar respeker ngonten itu jumbuh no ustad yang tenang ada yang dukun undang jin diserbani undang kiai terus wong terus bingung itu yang kiai yang itu itu ya kok aku serban malah jubahan barang bisa undang jin kok ini kok mau bisa maca kitab kuning tak gak bisa ngundang jin itu ustad kok bisa dukun ustad oh tazam bisa dukun kok gak dijumbuh kok kalau matur dijumbuh ini orang sengaja orang mungkin terus ditumbuhkan terus menerus ini televisi industri televisi itu tidak mendidik dan merusak kita. Pesantren dengan tekun lillahi ta'ala didik anak sampean tekan rumah dididik kalau televisi diwarai tukaran yang paling sadis diwarai ngerasani uang yang paling nyaman diwarai tukaran kalau turun diwarai warai-warai terus sampai diduduhi kiai-kiai ustad-ustad yang lain daripada yang lain lalu itu pawane ustad mau ditampil nonton ini televisi dan saya oh, wah pawane ustad wabit nonton ya Masya Allah mengapa ya ustad ngonku ya sepeda anak-anaknya sepeda ondan ini kok mobilnya kaya ngono, pamone ae kaya bojone dek ora terima siji kinclong-kinclong kacauan sampe ngene iki pake nek ajeng Ramadan wah tambah yai tiban pirang-pirang dereng sing modele nganggo pakaian jubah serban jenggot terus kelakuane beda kalau pakaian tengkura-kura tengkura-kura mereka niku ono tiang sing rumangsane nek nganggo jubah nganggu serban, nganggu jenggot iku hebat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. piambake lali mbok pancen orang ngerti sejarah. Nek sing nganggo jubah, nganggo serban, nganggo jenggot iku ora namung Kanjeng Nabi, tapi Abu Jahal, Abu Lahab, ya ngono. Mungkin tinggal itu saja. Kanjeng Nabi menika mboten membuat mode pakaian sendiri. Meskipun sakit Kanjeng Nabi menika wong rasul kok. Iki model pakaian islami iki-iki. Mboten Kanjeng Nabi mboten damel. Namun gaya patokan umum yang tidak agama Islam itu kanggo wong seluruh awam semesta kok. Lil alam. Jadi Kanjeng Nabi namun garis besar pakaiannya orang muslim itu antre nutupi aurat pun model serat. Kanjeng Nabi piyambak mengikuti busana lokal. Itu Kanjeng Nabi itu menghargai budaya lokal. Terbukti beliau memakai pakaian Arab. Nganggu jubah serban kaya Abu Jahal kaya Abu Lahab. Lu kok ora bedru, ora jumbo antarané Kanjeng Nabi karo Abu Jahal. Ora bakal jumbo. Kenapa ora jumbo? Mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika wajahipun tersenyum. Kanjeng Nabi dijuluki Basam menika jalaran wajahipun mes. Wajahipun mboten kok garis bibir tertarik ke atas namanya tersenyum dan tapi wajahnya tersenyum. Mulane nek ana wong sumpek badhe curhat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ningali kan wajahnya Kanjeng Nabi dari curhat sumpah menilang bandingnya pilih orang sumpah rawon nyawang rai ini malah senep kabeh. Kanjeng Nabi menika rai ini wajahnya pun tersenyum. Abu Jahal wajahnya sangar. Nah itu yang membedakan. Jadi podo jubahane, podo sebanane, podo jenggotane, kula sampeyan mboten bakal duwe janji sing